Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke 21 dari pembahasan kitab Ad-Durar Bahiyya fil Masail Fiqhiyya karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Dan pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-6 dari Daurah Fiqih ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dan memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Kemudian berikutnya berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal di sini tentang al-istibra. Fasal tentang al-istibra. Setelah beliau menjelaskan tentang iddah, dan iddah itu adalah ketentuan atau waktu penungguan yang sudah diterangkan pada sejumlah dari perempuan, apakah itu yang ditalak maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka di sini diterangkan tentang istibra. Istibra dari sisi bahasa dia dari kata al-bara'ah, dan diberikan 3 huruf di depannya, alif, sin, dan ta. Ini menunjukkan makna lebih, sebab memang di dalam kaidah bahasa Arab ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatul ma'ani, adanya tambahan huruf dalam susunan kata bahasa Arab itu menunjukkan ada tambahan makna. Dan bara'ah itu artinya at-takhalli min syai', dari sisi bahasa itu seseorang berlepas dari sesuatu, berbersih dari sesuatu. Ya. Dan mana dari secara bahasa ini jelas kaitannya dengan mana secara istilah. Sebab secara istilah, istibra adalah istibra adalah tarabbusun yuqsadu bihi al-ilm bi bara'atir rahim, adalah penungguan yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui kosongnya rahim. Ya. Jadi dia adalah penungguan diberi masa, waktu, dan dari waktu ini diketahui bahwa rahim seorang perempuan apa? Kosong, ya, bukan, dia bukan perempuan yang hamil. Inilah yang disebut dengan nama istibra. Dan di sini Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang istibra ini, dan kita mencatat 5 pembahasan. Pertama, ketentuan istibra seorang budak. Kata beliau, yajibu istibra'ul amati al-basbiyati wal-mushtarati manahwihima bihaidatin in kanat haidan. Ya. Wal-hamili biwada'il hamal wa munqati'atil al-haidi hatta yatabayyanu adamu hamliha. Nah, kata beliau, wajib untuk melakukan istibra pada budak perempuan yang ditawan, al-masbiya yang ditawan, wal-mushtarati atau budak perempuan yang dia beli, au wa nahwihima atau yang semisal dengan keduanya. Ya, ini penjelasan tentang wajibnya istibra. Wajibnya apa? Istibra. Ya. Kemudian di sini diterangkan bahwa istibra-nya dengan satu kali haid, bihaidatin in kanat haidan. Kalau dia haid, maka istibra-nya dengan apa? Satu kali haid. Dan kalau dia hamil, istibra'nya biwabail hamil, dengan melahirkan. Ya, dengan melahirkan. Ini istibra' bagi perempuan yang hamil. Ya, budak perempuan yang hamil. Dan untuk perempuan yang terputus haidnya, juga dilakukan istibra, batasannya sampai nampak dia tidak apa? Tidak hamil. Baik, adapun tentang budak perempuan dia istibra satu kali haid, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang tawanan autas, kata beliau, la tutau hamil hatta taba, wala ghairu hamil hatta tahidha haidatin, hatta tahidha haidatan. Kata beliau, tidak boleh ya budak perempuan yang hamil digauli sampai dia melahirkan. Jadi ini untuk hamil sampai apa? Sampai dia melahirkan. Dan tidak boleh pula menggauli budak perempuan yang tidak hamil sampai dia haid apa? Satu kali haid. Sampai dia haid satu kali haid. Dan ini larangan la tuta, tidak boleh digauli. Ini menunjukkan haramnya hal tersebut sebelum apa? Sebelum istibra. Karena itu Syaukani membahasakan dengan kata wajib untuk istibra. Ya. Dan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya, dari riwayat Ibnu Sabit ya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yasqa ma'ahu walad ghairihi." Dan sebuah riwayat zar'a ghairihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menumpahkan airnya ke tanaman orang lain. Ke tanaman apa? Orang lain. Jadi maksud dari istibra, supaya nasab itu tidak bercampur, air itu tidak apa? Tidak bercampur. Ya, begitu diketahui bahwa rahim telah kosong, maka ini menunjukkan bahwa ya, sudah tidak ada percampuran. Sudah hilang mana apa? Percampuran. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Jadi ini tentang budak yang apa? Budak yang haid dan budak yang hamil. Adapun yang terputus haidnya, itu ditunggu sampai nampak apa dia, sampai nampak dia tidak hamil. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Syaukani bahwa tidak ada jalan lain untuk mengetahui tidak hamilnya kecuali hal ini, dengan menunggu dia tidak nampak apa, dia menunggu sampai nampak hamilnya kalau dia memang terputus haid. Kemudian kata beliau, wala tastabri, atau wala tastabra bikrun wala saghiratun mutlaqan. Adapun seorang gadis dan anak kecil sama sekali tidak ada istibra'nya. Ya kenapa? Sebab istibra' itu sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa istibra' untuk mengetahui apa? Kosongnya rahim. Dan kalau dia seorang gadis, ya berarti rahimnya belum pernah apa? Terisi. Demikian pula anak kecil. Ini secara mutlak tidak ada istibra'. Iya. Kemudian kata beliau, wala yalzam al-istibra'u al-ba'i' wa nahwihi. Dan tidak harus ya adanya istibra' terhadap ba'i' wa nahwihi. Tidak harus terhadap si penjual, penjual budak atau yang semisalnya, untuk melakukan pada budaknya istibra'. Dalam artian kalau dia ingin jual, dah harus dia istibra' dulu. Tapi ini ketentuan istibra' ditujukan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya, kepada orang yang memilikinya. Adapun kalau dia jual, maka asalnya dia jual, maka orang yang membelinya, disinilah ketentuan istibra' datang padanya. Ya, nampak dari lima pembahasan ini bahwa Imam Syaukani seakan-akan membahasakan istibra' ini khusus untuk apa? Khusus untuk menunjukkan bebasnya rahim seorang budak. Ya. Dan ini pengesanan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau hakikat dari syar'inya. Sebab yang dimaksudkan dengan istibra' ini terkait dengan budak, terkait pula dengan apa? Selainnya. Ya. Sudah berlalu di dalam masalah perempuan yang berzina. Ya, salah satu ketentuan dia boleh dinikahi, ya, atau ketentuan dia boleh dinikahi kemarin berapa? Ada dua. Yang pertama, dia bertobat. Yang kedua, lepas iddahnya. Lepas iddahnya dengan cara apa? Kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Kalau dia belum hamil sampai apa? Istibra' dengan satu kali haid. Jadi dia istibra' juga. Ya, dia istibra'. Demikian pula siapa yang terkena padanya hukum fasakh. Maka ini ada padanya apa? Istibra' dengan satu kali haid. Ya. Karena itu tadi di definisi, ya, kita definisikan dengan definisi umum. Tarabbusun yuqsadu minhu al-'ilm bi bara'atir rahim. Penantian yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui kosongnya rahim. Di sejumlah buku fikih dikatakan bi bara'ati rahim al-amah. Ya. Dan ini pembatasan yang bukan pada tempatnya. Jadi istibra' ini adalah untuk mengetahui apa? Kosongnya rahim. Dan ini terkait dengan budak dan selainnya. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, babun nafaqah. Bab tentang apa? Tentang nafkah. Ya. Bab tentang nafkah. Di sini beliau jelaskan tentang nafkah itu, ya, khususnya dalam kehidupan suami istri, juga kehidupan secara berkeluarga antara ayah dan anaknya, kemudian karib kerabat. Bagaimanakah kewajiban yang berkaitan dengan nafkah ini? Di sini beliau terangkan sejumlah pembahasan, kita garis bawahi 7 pembahasan. Kata beliau, ya, yang pertama kewajiban suami untuk nafkahi istri. Kata Syaukani rahimahullah, tajibu ala zawji lizawja. Nafkah itu wajib atas suami terhadap istrinya. Ya, jadi nafkah adalah apa? Wajib terhadap suami dan terhadap istrinya. Nah, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa memberi definisi ya. Nafkah, nafkah itu secara bahasa adalah darahim dan yang semisalnya dari harta. Ya. Jadi kalau dikatakan nafkah itu artinya mata-mata uang dan semisalnya dari harta. Dan secara istilah syar'i, nafkah adalah kifayatun yumawinuhu bil ma'rufi kutan wa maskanan wa tawabi'uha. Ya. Adalah kecukupan yang diberikan dengan ma'ruf berupa makanan, tempat tinggal, dan apa yang terkait dengan keduanya. Nah, dan nafkah di sini yang pertama kali dibahas oleh penulis adalah kewajiban seorang suami terhadap apa? Istrinya. Iya. Sebab ini adalah hal yang wajib, suami menafkahi istrinya dalam hal makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq du sa'atin min sa'ati." Ya. Hendaknya orang yang punya kelapangan dia memberi infak dari kelapangannya. Ya. Dan Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan untuk para perempuan itu, mereka juga punya hak. Mereka juga punya apa? Ya, punya hak bil ma'ruf terhadap apa dengan ma'ruf? Dengan ma'ruf. Ya. Dan inilah nafkah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Para perempuan itu ada hak terhadap kalian, wahai para suami. Haknya kalian memberi rezeki kepada mereka, memberi pakaian dengan ma'ruf. Dengan apa? Dengan ma'ruf. Iya. Maka dia adalah hal yang wajib. Selain daripada itu, syariat menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberi nafkah kepada siapa? Kepada istrinya. Ini semuanya menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang merupakan ibadah, hal yang diperhitungkan dalam syariat sebagai ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari hal yang menunjukkan mana wajibnya disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi bahwa Hind radhiyallahu anha, ya, istri dari Abu Sufyan, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, laisa yu'tini ma yakfini ana wa waladi ala illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Kata Hind, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang yang sangat kikir. Dia tidak memberikan untukku apa yang mencukupiku, saya dan anak-anakku, kecuali apa yang saya ambil darinya dan dia tidak tahu." Jelas ya? Ya, jadi dia mencukupi dirinya dengan cara apa? Ya, dia ambil dari harta suaminya dan suaminya apa? Tidak tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan apa? Dengan ma'ruf. Ya, maksudnya sesuai dengan keperluan. Ya. Sesuai dengan keperluan. Akhirnya menunjukkan bahwa nafkah wajib terhadap apa? Suami. Asalnya harta seorang muslim, tidak boleh diambil tanpa izinnya. Tapi karena ini adalah kewajiban yang wajib dia keluarkan dan dia tidak mengeluarkannya, maka tidak ada masalah diambil dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Baik. Kemudian kata beliau, dan nafkah ini wajib juga terhadap suami kepada al-mutallaqah raj'iyan. Kepada istri yang ditalak apa? Ditalak raj'i. Ya, kenapa masih wajib terhadap istri yang ditalak raj'i? Karena dia masih apa? Ya, status istrinya. Ya, masih terhitung istrinya. Jelas ya? Ya, kalau dia ditalak raj'i, maka apa? Dia di dalam masih di masa iddah rujuknya, maka masih wajib dia apa? Diberi nafkah. Masih wajib diberi nafkah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya akan diterangkan di dalam masalah talak bain. Sebab siapa yang ditalak tiga, tidak ada nafkah dan tidak ada apa? Kewajiban memberi tempat tinggal lagi. Ya. Maka pemahaman kebalikan dari sini, berarti kalau talaknya belum talak bain, ya, masih ditalak rajih, maka masih tetap apa? Ada kewajiban nafkah. Karena itu kata Syaukani, la bainan. La apa? Bainan, ya, tidak ada pula talak itu di atau tidak ada nafkah pada talak bain. Nah, jadi kalau dia sudah talaknya talak bain, apakah bainunah? Apa? Bainunah sughra maupun bainunah kubra, maka ini tidak ada apa? Hah? Tidak ada nafkahnya. Nah, dalilnya hadis Fatimah binti Qais riwayat Muslim. Ya, dan juga datang di dalam bahkan riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, kepada Fatimah, ya, apa? Laisa laha sakan wala laisa laha sukna wala nafaqah. Tidak ada untuknya tempat tinggal dan tidak ada untuknya apa? Nafkah lagi. Maksudnya tidak ada tempat tinggal dan tidak ada kewajiban nafkah lagi terhadap siapa? Terhadap suami. Ya, dan di dalam riwayat Muslim beliau katakan bahwa saya ditalak tiga oleh suamiku, maka saya minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani iddah di tengah keluargaku. Di tengah apa? Di tengah keluargaku. Sebab dengan talak tiga, maka dia sudah bukan apa? Status istri. Demikian pula talak bainuna sughra. Ya, sebab sudah keluar dari masa rujuk, ya sudah bukan istri lagi. Nah, wala fi iddatil wafah. Kata Syaukani rahimahullahu taala, dan juga tidak ada talak atau afwan, tidak ada nafkah pada iddah al-wafah. Iya. Pada iddah kematian. Nah. Jelas ya? Dan tentang hal ini, karena di dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Qais, ya, tidak ada nafkah, tidak ada sukna il antakuni hamilan. Kecuali kalau kamu apa? Kecuali kalau kamu hamil. Ya, maka disebutkan kalau hamil saja ada nafkahnya. Kalau sudah talak tiga. Atau ya sudah talak tiga. Ini menunjukkan bahwa selain daripada itu, kalau dia di kondisi misalnya suaminya wafat, maka tidak ada apa? Tidak ada nafkah. Tidak ada nafkah, tidak ada kewajiban nafkah lagi terhadapnya. Karena pertama suaminya wafat, kalau dikatakan wajib nafkah berarti diambilkan dari mana? Hah? Diambilkan dari harta warisan suami. Ya. Dan ini menurut Imam Syaukani tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apa? Ada nafkah untuk perempuan yang berada di iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, dan ini pembahasan yang keempat. Taib. Masih dikatakan di sini fala nafka wala sukna illa an takuna hamilataini. Tidak ada nafkah dan tidak ada sukna, ya, dan tidak ada tempat tinggal kecuali kalau keduanya hamil. Maksudnya kalau perempuan yang ditalak ini dan perempuan yang berada di iddah al-wafa ini, dia dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka ada apa? Ada nafkah sampai dia melahirkan. Ada nafkah sampai dia melahirkan. Dan ini dalam Al-Quran. Wa ikunna ulati hamlin fa'amtiku alaihinna hatta yadana hamlahunna. Dan kalau mereka adalah perempuan yang hamil, maka infaklah, nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya, jelas ya? Baik, jadi sebatas sampai melahirkan. Ini tentang kewajiban nafkah. Kita berbicara tentang apa? Kewajiban. Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan yang keempat, kewajiban orang tua menafkahi anaknya yang kekurangan, demikian pula sebaliknya. Kata beliau, watajibu ala alwalidil musir liwaladihil mu'sir wal aks wa ala sayyidi liman yamlikuhu. Ya, dan wajib nafkah ini terhadap seorang ayah yang lapang untuk anaknya yang kesusahan. Dan demikian pula sebaliknya, anak yang lapang wajib dia memberi nafkah kepada siapa? Ayahnya yang kekurangan. Ya. Jelas ya? Nah, adapun ayah yang lapan memberi nafkah kepada anaknya, sebab asalnya anak itu, ya, asalnya anak siapa yang menanggung nafkahnya? Orang tua, yang berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah lalu tentang kisah Hind bintu Utbah, ya, bersama suaminya Abu Sufyan. Jadi katakan, khudi ma yakfiki wa waladaki, ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu. Disebut apa? Anakmu. Ya. Yang ini dalil, ya, kewajiban terhadap ayah untuk anaknya yang kekurangan. Sebaliknya pun demikian. Kalau anak kelebihan, maka dia wajib menafkahi apa? Ayahnya. Wajib dia memberikan nafkah kepada ayahnya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah, atau di mana seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, innali malan wa waladan." Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya punya harta dan punya anak. Wa inna bi yuridu ay yajtaha mali." Dan sungguhnya ayahku, dia ingin mengambil hartaku. Ya. Faqala anta wa maluka li abika. Maka Nabi berkata, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya, jelas, ya? Sebab orang tua mempunyai hak terhadap anak. Ya, karena itu wajar kalau Nabi SAW berkata, engkau dan hartamu adalah milik apa? Ayahmu. Bukan artian kepemilikan mutlak, tapi ini menunjukkan bahwa ayah punya hak terhadap harta anaknya kalau dia kekurangan, tergolong kepada orang yang kekurangan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa'ala sayyidi liman yamliku. Demikian pula wajib atas tuan terhadap budaknya. Ya, seorang tuan wajib menafkahi budaknya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-'amali ma la yutiq. Bagi budak wajib diberi makanannya dan diberikan pakaiannya, dan tidak boleh dibebani pekerjaan apa yang dia tidak mampu. Tidak boleh dibebani pekerjaan apa yang dia tidak mampu. Jelasnya. Kemudian kata beliau, wala tajibu alal qaribi liqaribihi illa min babi silatir rahimi al-mashru'ah. Ya. Dan tidaklah wajib nafkah ini bagi kerabatnya untuk kerabat yang lain, bagi seorang kerabat kepada kerabat yang lain. Jadi misalnya ada seorang kerabat punya kerabat, ya, maka tidak ada kewajiban atas kerabat ini terhadap kerabatnya yang lain, kecuali mimbab apa? Silaturahmi. Jadi kalau dia beri hanya bapak-bapak menyambung silaturahmi yang disyariatkan. Ini adalah perkara yang terpuji, seorang berbuat baik, ya, kepada apa? Karib kerabatnya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka Nabi berkata, "Ummuka." Ya. Ibumu. Kemudian Nabi mengulangi ibumu 3 kali, setelah itu ayahmu. Kemudian setelah itu tsummal adna fal adna. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Jelasnya dalam sebagian riwayat. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, kalaupun dia bernafkah untuk kerabatnya, maka itu dari sisi apa? Sisi silaturahmi. Dari sisi silaturahmi. Karena tidak ada dalil khusus memang yang menjelaskan tentang kewajiban, maka dia diambil dari sisi silaturahmi. Ya, karena itu di penyebutan kisah perempuan yang apa namanya ditalak oleh suaminya, ya, atau perempuan yang hamil, kalau dia hamil sudah ditalak 3, maka diberi infak, ya. Kemudian diterangkan tentang bagaimana anaknya, susuannya. Kemudian setelah itu Allah jelaskan, "Liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu." Hendaknya orang yang punya kelapangan dia berimpak dari kelapangannya, dan siapa yang disadarkan padanya rezekinya. Falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebani seorang kecuali pada apa yang orang itu diberikan oleh Allah, apa yang dia mampu, apa yang dimampu oleh orang tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa man wajabat nafaqatuhu wajabat kiswatuhu wa suknah. Siapa yang wajib dia beri nafkah, maka wajib juga diberi pakaian, dan dia beri apa? Dia beri tempat tinggal. Sebab nafkah yang dimaksud, nafkah yang wajib dalam hal ini, dalam memberi pakaian dan dalam memberi apa? Dalam memberi tinggal, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis Fatimah binti Qais. Ya, jelas. Dan berlalu di dalam hadis tentang budak, ya, dan selainnya. Maka maksudnya kalau dia wajib memberi nafkah, maka dia wajib untuk apa? Untuk memberi pakaian untuknya, dan wajib juga untuk memberi apa? Tempat tinggal. Demikian. Selesai sudah berkaitan dengan masalah nafkah. Kemudian setelah itu Asy-Syaukani rahimahullah pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, bab ar-raba. Ya. Bab ar-raba. Nah, ar-raba bisa dibaca di fathah ra-nya ar-raba, dan bisa di kasrah ra-nya ar-ridha. Ar-ridha. Ya. Nah, dan riba adalah persusuan, dan persusuan dimaklumi mananya adalah apa? Isapan bayi terhadap susu apa? Ibunya, atau susu seorang perempuan. Ya, ini mana secara apa? Secara bahasa. Kalau mana secara syariat, ini lebih luas. Karena itu diistilahkan oleh para ulama bahwa ar-ridha atau ar-raba adalah ismun liwusuli labanil mar'ah atau ma hasala min labaniha fi jawfi tiflin bisyurutin. Ya, ar-raba adalah sebuah penamaan untuk sampainya susu seorang perempuan. Ya. Atau apa yang didapatkan dari susunya. Ya, maksudnya susu ini apakah dia minum langsung atau diteteskan kepadanya, ya, misalnya diteteskan kepada bayi, atau air susunya, di misalnya perempuan dia simpan air susunya di mana, di gelas, ya, kemudian diminumkan kepadanya. Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Susuan. Ini dalam sisi istilah syar'i, dia lebih luas daripada apa? Dari mana secara bahasanya? Kalau mana secara bahasanya menyusul langsung, itu mana apa? Ar-raba. Jelas ya? Baik. Dan ar-raba ini ada ketentuan-ketentuannya. Dia punya ketentuan-ketentuan. Sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang menjelaskan sebagian ketentuannya. Ya, yang pertama tentang penetapan hukum dengan 5 kali susuan. Kata beliau, innama yathbutu hukmuhu bi khamsi rabaat. Ya. Bi khamsi rabaat. Sungguhnya hukum raba ini, hukum susuan ini dianggap sabit, dianggap syah, tetap dengan 5 kali menyusui. Berapa kali? 5 kali. Nah. Dan 5 kali ini pendapat yang paling jelas dalilnya. Ada sebagian para ulama, dia berpendapat tidak wajib. Ya, jumlah tidak wajib. Yang penting menyusui. Sebab dalam Al-Quran dimutlakan, tidak disebutkan jumlah. Misalnya disebutkan ibu susuan. Disebutkan wa ummahatukum allati arda'nakum. Ya, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Disebutkan susuan, tidak disebutkan apa? Sebutkan jumlah. Dan ini pendapatnya orang-orang Zahiriyah. Karena itu mereka katakan, kapan seorang bayi menyusui, walaupun sedikit, dia sudah menjadi apa? Mahram. Walaupun setetes, dia sudah apa? Jadi mahram. Ini pendapat yang paling meluaskan di dalam masalah susuan. Ya, jelas ya. Ini pendapat tidak kuat. Ada pendapat yang lainnya bahwa cukup dua kali saja, dua kali susuan. Dua kali atau tiga kali. Ya, ini mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat ya. Apa bahwa susuan itu tidak cukup al-mashha wal mafsatan, satu isapan atau dua kali isapan. Ya. Nah, jelas ya? Dan riwayat yang semakna dengan ini sehingga mereka mengatakan bahwa cukup dengan dua kali. Ya. Pendapat yang ketiga ini yang disebut oleh Syaukani dan ini adalah pendapat yang paling jelasnya. Ya. Berdasarkan hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Beliau katakan nazala fil Quran asyru rabaat ma'lumat. Turun di dalam Al-Qur'an 10 apa? 10 kali susuan. Ya. Thumma nazal aydan khamsa ma'lumat. Kemudian setelah itu turun 5 yang dimaklumi di riwayat yang lain, thumma nukhsikhna bi khamsi ma'lumat. Kemudian dihapus hukum itu dengan apa? 5 kali susuan saja. Jelas ya, penyebutan 5 kali ini karena di penyebutan angka ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada pemahaman kebalikannya. Dalam artian penyebutan angka ini bukan artinya kurang daripada itu atau lebih daripada itu tidak dihitung. Ya, jelas ya. Tapi di sini penyebutan angka harus dipakai. Kenapa? Sebab Aisyah sebut tadinya 10 kemudian menjadi berapa? Menjadi 5. Ini menunjukkan bahwa harus 5. Jelas ya? Kemudian yang mengatakan 2, ini 2 tidak cukup sebab ada jumlah yang lebih banyak yang disebut. Ya, maka harusnya yang lebih banyak yang apa? Yang didahulukan. Ya, karena itulah Imam Syaukani bahwa menyebutkan bahwa hukum rada ini adalah dengan apa? Hah? Iya. Adalah dengan 5 kali susuan. Ya, kalau dia 5 kali menyusu, ya, maka itu dihitung telah apa? Mahram. Ya. Belum sampai 5 kali, maka belum tetap hukum mahram dari rada tersebut. Jelasnya pembahasan yang kedua pemastian adanya air susu. Kata Syaukani matayat puni wujudil laban. Dengan meyakini bahwa ada air susu di dalam atau pada apa? Perempuan tersebut. Ya. Ini harus dia yakinkan. Ya, sebab namanya susuan harus apa? Ya, harus meminum air susu. Kalau tidak ada air susunya gimana caranya dikatakan menyusui? Ya, jelas ya. Dan di sini para ulama di dalam masalah menyusui, ya, di dalam masalah menyusui, mereka berbeda pendapat tentang apa, bagaimana bentuk dari susuan itu, atau ukuran seorang bayi dikatakan dia telah apa? Dia telah menyusui, ya, dia telah menyusui. Nah, ya, ini letak perbedaan pendapat di sini dalam bagaimana bentuknya dan sudah kita dengarkan tadi ya pendapatnya orang-orang zahiri yang paling apa? Paling luasnya satu tetes pun sudah dianggap apa? Ya, sudah dianggap menyusui. Ya. Dan asalnya menyusui kembali kepada urf, kebiasaan. Ya, dan kebiasaan menunjukkan bahwa yang dikatakan menyusui itu seorang bayi dia menetek. Ya. Dia menetek terus sampai apa? Dia melepaskan, ya susuannya sudah selesai. Dia anggap apa? Menyusui. Ya kadang bayi dimaklum ya, dia menyusu di apa namanya satu, ya. Setelah itu pindah lagi kepada yang satunya lagi. Ya. Jelas ya? Ya kadang pindah-pindah kanan kiri, ya, nggak masalah. Dia pindah sampai dia apa? Selesai dia lepaskan dihitung apa sudah? Satu kali susuan. Jelas ya? Kalau itu terjadi di pagi hari, sore harinya dia begitu lagi, berarti sudah dihitung berapa? 2 kali. Jelas, ini ukuran menghitungnya. Ya, maka nampak dari sini bahwa ya siapa yang menyusui ya selain anaknya, maka dia harus mempertimbangkan ini sebab ada hukum mahramnya di situ. Jelas ya? Tapi kalau dia susui lebih dari 5, maka dia harus pertimbangkan. Ya. Dia harus apa? Harus pertimbangkan dan kalau memang tercatat lebih dari 5 dia tulis bahwa si fulan menyetel air saya misalnya lebih dari 5 supaya dia tidak lupa. Ya. Supaya dia tidak apa? Tidak lupa. Kemudian di pembahasan ini dan di pembahasan tentang mahram, ya harus diketahui bahwa suami itu sebenarnya si pemilik susu. Ya. Kenapa dikatakan begitu oleh ahli fikih? Ya. Sebab istri tidak melahirkan tanpa apa? Suami. Ya. Dan dia kalau tidak melahirkan tidak punya air susu. Berarti asalnya pemilik susu adalah siapa? Suami. Ya. Jelas ya? Ya. Maka kalau pemilik susu adalah suami, maka dari etika seorang perempuan kalau ingin menyusui anak lain, anak orang lain, dia harus minta izin kepada siapa? Ya, kepada pemilik susu. Ya. Jelas ya? Baik. Selesai ya berkaitan dengan masalah batasan susuan. Karena itu Syaukani di sini mengatakan mata yakuni apa? Wujudil laban. Dia harus yakin adanya apa? Adanya susuan. Sebab kalau tidak ada susu bagaimana caranya dikatakan? Ya, menyusu. Nah, kemudian kata beliau, wa qawni ar-radi' qabla al-fitan, dan dia juga meyakinkan bahwa ar-radi' ini, ya, penyusuannya ini atau anak yang menyusui ini dia menyusui qabla al-fitan. Dia menyusui qabla apa? Qabla al-fitan. Al-fitan itu, ya, di waktu dia selesai dia apa? Disapi, disusui. Jelas ya? Jadi seorang ibu misalnya dia menyusui anaknya. Ya. Dia punya anak, dia susui. Anaknya misalnya dia susui 3 tahun. 3 tahun baru apa? Baru berhenti anak ini. Maka di masa 3 tahun ini kalau ada yang menyusu di sini, maka ini di masa apa? Qabla al-fitam namanya. Jelas ya? Di masa apa? Qabla al-fitam. Kalau dia menyusui anaknya misalnya sampai 5 tahun, ya, maka di masa 5 tahun ini siapapun yang disusui bisa menjadi apa? Menjadi mahramnya sebab qabla apa? Qabla al-fitam, sebelum fitam, sebelum anak itu selesai disapih, disusui. Jelas ya? Nah, ini pendapat Imam Syaukani, beliau berpendapat mengukur dengan al-fitam. Iya. Diukur dengan apa? Qabla al-fitam. Dan mereka berdalilkan dengan hadis tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu hadis Ummu Salamah riwayat Tirmidzi. Hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhram min ar-radha illa ma fataq al-am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam." Sungguhnya radha itu tidaklah memahramkan. Susuan itu tidak memahramkan kecuali apa yang menembus apa yang menembus perut atau menembus tempat penampungan makanan, ya. Wa kana qabla al-fitam, dan susuan itu sebelum apa? Sebelum al-fitam. Ini dalilnya tegas ya, wa kana apa? Qabla al-fitam. Iya. Sedangkan para ulama yang lainnya, di sisi yang lain, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa susuan itu hanya syah susuan yang dikatakan susuan yang apa memahramkan itu hanya pada umur 2 tahun saja, sampai 2 tahun. Ya, dan mereka berdalilkan dengan ayat wal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilain. Ya. Dan para ibu itu menyusui anaknya 2 tahun. Dan yurdina di sini, ini kata para ulama khabar, bagi mereka khabar bermana apa? Bermana amr. Berita bermana perintah. Hendaknya dia susui selama berapa? 2 tahun. Ya. Dan cara mengukurnya 2 tahun, ya, mereka sebutkan bahwa dia dihitung 2 tahun, sebab di dalam Al-Quran, ya, diterangkan bahwa tentang bagaimana anak itu, ya, hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ya, dia dihamilkan kemudian wa fisaluhu, ini al-fitam ya, fisaluhu apa? Diselesaikan dari safian selama berapa? 30 syahran, 30 bulan. Jadi hamil dan menyusuinya berapa? 30 apa? 30 bulan. Hamil yang paling sedikit berapa bulan? 6 bulan. Jadi sisa 24 bulan. 24 bulan berapa tahun? 2 tahun. Jelas ya? Ya. Maka ini sisi pendapat para ulama mengatakan dia harus apa? Dia harus 2 tahun. Ya. Jelas ya? Ya, jumhur memakai 2 tahun. Ya. Dan sejumlah para ulama memakai qabla al-fitam seperti Syaukani di sini. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pendapat Syaukani ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Utsaimin. Ya, jelas ya? Ya. Jadi di sini harus dibedakan antara qabla al-fitam dan apa? Haulain. Ya, kalau dikatakan 2 tahun saya, kapan dia menyusui lebih dari 2 tahun dianggap syah susuannya atau tidak? Tidak syah lagi. Jelas ya? Tidak dianggap lagi, tidak dihitung lagi. Ya. Jelas? Tapi kalau qabla al-fitam, ya, misalnya dia menyusui, anak disusui sampai 4 tahun, 4 tahun baru dia berhenti, maka siapa yang disusui sebelum 4 tahun ini adalah apa? Adalah syah. Ini perbedaannya. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya si anak disusui, umur setahun si anak ini sudah apa? Sudah berhenti. Dia sudah makan makanan dan seterusnya. Sudah berhenti. Maka air susunya ini, karena sudah berhenti, dia hanya setahun saja. Kalau kapan dia ada yang menyusu setelah setahun, maka tidak apa? Tidak dihitung lagi. Ini qabla al-fitam. Tapi kalau haulain, walaupun si anak sudah berhenti, tapi masih masa apa? 2 tahun masih tetap dia apa? Dihitung. Jelas sampai sini ya? Ini perbedaan antara dua pendapat itu tadi. Jelas ya? Nah. Baik. Jadi nampak dari sini bahwa susuan anak syah dikatakan sebagai anak susuan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia disusui berapa kali susuan? 5 kali atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, susuan tersebut hendaknya kapan? Qabla al-fitam. Ini menurut pendapat yang dikuatkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani. Jelas ya? Baik. Jadi itu dua syarat. Ya, kita baca ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Ya, kata beliau wa yuhramu bihi ma yuhramu bin nasab. Dan menjadi mahram dengan susuan ini apa yang menjadi mahram dengan apa? Ya, dengan nasab. Jelas? Ya, di dalam nasab telah kita terangkan ya siapa yang mahram karena apa? Karena nasab. Cukup hitung di dalam Al-Quran ada 7 yang menjadi mahram dari apa? Dari nasab. Apa kemarin? Hah? Ibu yang pertama. Yang kedua? Hah? Anak perempuan. Yang ketiga? Saudara perempuan. Yang keempat? Hah? Apa? Paman? Hah? Bibi? Bibi dari mana? Bibi dari ayah, terus? Bibi dari ibu, terus? Hah? Anak dari? Saudara laki-laki, kemudian? Anak perempuan dari saudara laki-laki, terus? Anak perempuan dari saudara? Perempuan. Ini 7. Jelas ya? Jadi siapa yang menjadi mahram dengan hal ini, maka dia adalah mahram untuk siapa? Dari susuan. Ya. Tadi kita sebutkan ada istilah pemilik susu. Hah? Siapa pemilik susu? Ya, si suami. Ya, kalau si suami mahramnya, apa yang terjaban dari suami juga adalah mahram bagi siapa? Anak susuan. Ini penting ya? Ya. Sekarang begini, si anak sekarang ada anak namanya Muhammad. Dia menyusul kepada seorang perempuan namanya Hindun. Ya. Muhammad ini saudara kandungnya dia ada 10. Jelas ya? Ketika dia menyusu kepada Hindun, maka dia menjadi anak susuannya siapa? Hindun. Saudara kandungnya Muhammad semuanya yang 10 ini, apakah mahramnya bagi Hindun? Hah? Iya atau tidak? Ya tidak, sebab yang menyusu cuma siapa? Si Muhammad saja. Yang lainnya bukan mahramnya, tidak ada hubungan. Jelas hanya si Muhammad. Maka Muhammad ketika menyusu kepada si Hindun, Hindun ini adalah apa? ibunya. Siapa yang bercabang darinya, yang merupakan asal darinya, semuanya adalah apa? Mahramnya. Jadi apa, ibu dari ibu susuannya, ya, nenek susuan itu adalah apa? Mahramnya. Anak dari si Hindun ini adalah apa? Anak perempuannya adalah mahramnya. Saudara perempuan dari si Hindun adalah apa? Mahramnya. Ya, bibi dari si Hindun adalah apa? Mahramnya, dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Saudara perempuan, anak perempuan dari dari pihak saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, semuanya adalah apa? Mahramnya. Jelas ya? Ya, demikian pula si Hindun punya suami namanya si Zaid. Jelas ya? Maka si Muhammad ya juga mahram bagi siapa? Dia adalah anak bagi siapa? Si Zaid. Maka ini ketentuannya, si Zaid kalau dia punya istri yang lain selain dari si Hindun, maka dia adalah apa? Mahramnya juga. Dia punya anak-anak lain dari selain si Hindun, maka itu adalah apa? Mahramnya. Dia punya ibu, ya, si Zaid punya ibu dan seterusnya naik ke atas, itu adalah apa? Mahramnya. Jadi begitu cara mengukurnya. Ya. Lihat dulu ke asalnya, dia kepada ibunya. Ibunya ini berapa cabang mahramnya? Dia lihat kepada si pemilik susu. Ya, berapa cabang mahramnya? Itu semuanya adalah terkait kepada apa? Mahramnya. Ini semuanya tercakup di dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhramu minar radha'a ma yuhramu minan nasab." Yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dari radha'a, dari susuan, apa yang menjadi mahram karena apa? Karena nasab. Iya. Jelas ya? Baik. Ini selesai sudah pembahasan tentang dan masalah rinciannya, siapa yang dimahramkan di susuan, sudah kita bahas di apa? Di al-muharramat fi nikah. Ya, kemudian di sini kita baca ucapan Imam Syaukani, kata beliau, "Wa yuqbalu qaulul murdi'ah." Ya, dan diterima ucapan perempuan yang menyusui. Ucapan perempuan yang menyusui. Nah, jadi kalau ada perempuan menyusuinya, kemudian dia berkata, "Saya telah menyusui kalian." Ya. Maka dia diterima apa? Ucapannya. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Al-Harith, riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim, riwayat Bukhari dan selainnya, bahwa Uqbah bin Al-Harith menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Ya. Nah, maka datanglah seorang budak hitam. Ia berkata, "Qada arda'tukuma." Kalian berdua saya telah susui. Jadi dua-duanya telah apa? Disusui. Berarti keduanya saudara dalam apa? Susuan. Berarti tidak boleh kawin atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh nikah. Ya. Maka Uqbah pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi berpaling. Ya. Uqbah kemudian terus mendekati Nabi kemudian bertanya. Maka Nabi berkata, "Wa kaifa wa qad za'amat annaha qad arda'at kuma." Ya. Bagaimana dia telah menyangka? Ya, bagaimana kamu mau menghindar dari itu? Dia sudah menyangka atau menyatakan bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa ucapan seorang perempuan yang murdiah itu diterima. Ya, anda harus ada saksi. Ya. Sebab paling sedikitnya ini mimbab apa? Mimbab ihtiyat paling sedikitnya. Ya. Dan ini diamalkan dengannya. Apalagi kalau dia telah mempersaksikannya, dia perempuan yang bukan perempuan yang fasik, bukan pula perempuan yang ditolak kesaksiannya. Kalau dia mempersaksikan, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Diterima persaksian tersebut. Iya. Baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ini sudah pembahasan yang kelima. Sekarang yang keenam, tentang susuan untuk orang dewasa. Ya, kata beliau, "Wa yajuzu irda'ul kabir walau kana dalihya litajwizin nabar." Dan boleh ya menyusui orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa, walaupun dia sudah punya jenggot. Ya, ini takid dari Imam Syaukani ya. Menunjukkan dia sudah betul-betul apa? Dewasa. Nah, litajwizin nabar, bolehnya untuk apa? Hanya untuk dengan maksud supaya dia boleh melihat. Ya, dia supaya menjadi mahram sehingga apa? Boleh melihat dengan ibu susuannya. Baik. Ini pembahasan Ya. Ini pembahasan diambil dari kisah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Ini asal pensyariatan. Jadi Salim Maula Abi Hudzaifah ini radhiyallahu taala anhu, beliau waktu itu masih anak muda. Ya. Dan waktu itu Salim Maula Abi Hudzaifah ini beliau adalah anak angkat. Ya. Beliau anak angkat dari Abu Hudzaifah. Ya. Dia beliau adalah anak angkat dari siapa? Abu Hudzaifah. Nah. Begitu Salim sudah mulai besar, Salim kan tadinya budak kemudian dibebaskan. Ya. Begitu Salim sudah mulai apa? Sudah mulai besar, maka Salim masih terus masuk. Sebab dia diangkat Abu Hudzaifah. Anak angkat. Maka istri Abu Hudzaifah kelihatannya melihat dari wajah suaminya tidak senang akan hal tersebut. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadukan tentang hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ardhi'ihi." Ya. Atau irdhi'ihi. Susuilah dia. Hatta yadkhula alayki. Sampai dia masuk kepadamu. Jelas ya? Sampai dia masuk kepadamu. Ya, jadi ini dalil yang dipakai. Ya, di dalam masalah ini. Jelas ya? Ya. Nah, sebelum saya masuk menguraikan yang mana yang kuat dalam masalah ini, ya. Saya ingin mendudukkan dulu apa makna menyusui. Sudah kita terangkan ya, menyusui itu enggak harus langsung apa? Dia menetek langsung. Ya. Kalau orang tua menetek kepada ibu yang umurnya 20 tahun, ya, ini tentunya enggak boleh ya kan? Maka caranya dengan apa? Dengan minum dari air suam, diberi di gelas misalnya, dia apa? Dia minum. Jelas ya? Itu maksudnya. Ya. Ini saya ingin meluruskan pemahaman. Dan sampai yang keluar dari majelis ini bengkok-bengkok pemahamannya, saya tidak tanggung jawab. Ya. Baik. Jelas ya? Jadi kita kembali kepada hadis ini. Dalam menyikapi hadis ini, kejadian ini para ulama ada tiga pendapat. Ya, ada yang berpendapat bahwa kejadian Salim Maula Abi Hudzaifah ini ada dalil tentang bolehnya menyusui orang dewasa. Jelas? Karena itu mereka bolehkan secara mutlak. Ini pendapat yang paling bergampangan. Ya, seperti biasa ini pendapat Ibn Hazm. Ya. Dan siapa yang semadhab dengannya? Jelas ya? Sebab dianggap apa? Memang dianggap ya asalnya boleh. Asalnya boleh. Jelas ya? Pendapat yang kedua, dianggap dari hadis ini tidak boleh apa sama sekali. Ya, karena mereka berkeyakinan bahwa hadis ini pada keadaan khusus untuk siapa? Untuk Salim saja, tidak untuk selainnya. Ya, jelas ya? Tidak untuk selainnya. Apalagi mereka melihat pembahasan yang sudah berlalu sebelumnya. Ya, susuan itu harus di apa? Hah? Qabla al-fitam. Ya, kemudian harus apa? Pada sebagian ini. Ya, sebagian pendapat yang lain harus di 2 tahun. Jelas ya? Harus di apa? Di 2 tahun. Ya. Kemudian dilihat kepada hadis dia, hadis Aisyah, innama ar-rida'a minal maja'a. Sungguhnya rida'a itu dari apa? Adanya kelaparan dari bayi dia, lapar airnya apa? Menyusu dan tumbuh darinya apa? Daging. Dan ini tidak mempengaruhi orang besar. Ya. Itu menurut mereka. Jadi kalau begitu ini khusus untuk siapa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Pendapat yang ketiga ini pendapat Imam Syaukani dan ini pula pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut hanya diperbolehkan kalau ada keperluan saja. Seperti keperluan pada apa? Seperti pada Salim ini. Sebab Salim ini anak angkat. Ini kejadian sebelum ya turunnya ayat di dalam surah Al-Ahzab itu menghilangkan seluruh apa? Seluruh apa? Hukum yang berkaitan dengan anak angkat. Anak angkat ya bukan anaknya. Kan begitu. Ya. Dulu anak angkat dipanggil dengan apa nisbat kepada apa ayah angkatnya. Ya, kalau ayah angkatnya namanya Muhammad, dia namanya Zaid, maka dia disebut Muhammad Zaid bin Muhammad. Jelas ya? Ya, padahal ayah dia mungkin saja bukan apa? Muhammad, ayahnya yang asli adalah misalnya Thabit. Ya, jadi asalnya dia Zaid bin Thabit, tapi karena dia punya ayah angkat maka disebut Zaid bin siapa? Bin Muhammad. Ini dulu kejadian pada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang di Zaid bin Haritha. Ya. Ayah dari siapa? Usama bin Zaid. Nah, jelas ya? Dulunya dia dikatakan sebagai anak Nabi Muhammad. Tapi setelah Islam menghapuskan hukum ini, maka tidak ada lagi anak angkat. Jelas ya? Dalam artian, seperti yang dihukum jahiliyah. Kalau anak angkat dalam artian dia pelihara anak orang, dia berbuat baik kepadanya, maka ini tidak ada masalah. Ini dari ihsan. Ya. Tapi anak angkat bukanlah mahramnya. Bukan siapa-siapanya. Dia tidak bisa lah menikahkannya. Dia tidak pula memiliki perwaliannya dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pendapat yang kedua. Ya, jadi mereka memandang bahwa salim ini di kondisi pendapat yang ketiga ya, di kondisi bahwa salim ini dia ada angkat sering masuk ya. Maka tentunya dia seperti anak, bukan mahramnya ya. Maka dari maslahat kalau dia disusui sehingga berubah menjadi apa? Menjadi mahram bagi ibu angkatnya. Jelas sampai sini? Maka itu Syekhul Islam, siapa yang punya kepentingan seperti kepentingannya siapa? Istrinya Abu Hudzaifah, maka ya boleh untuk menyusui orang yang dewasa. Jelas ya? Ini tiga pendapat. Ya, pendapat yang terakhir itu dikuatkan oleh Syekhul Islam, dikuatkan pula oleh siapa? Syaukani Muhammad Siddiq Hasan Khan. Ya, dan di ulama kita di masa ini yang menguatkannya adalah guru dari para guru kami di masa ini. Ya. Jadi nenek guru, kakek guru. Ya. Yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia yang pertama. Ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini syekhnya ulama besar yang ada di masa ini. Ya, Syekh bin Bas muridnya. Ya, Syekh Shalih Fauzan juga muridnya. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin juga pernah berguru kepadanya. Hampir semua ulama yang ada di masa ini yang menjadi mufti, menjadi qadhi, menjadi itu dari murid-murid beliau. Ya. Rahimahullah. Ya. Dan sebenarnya ini kita pelajaran fikih ya, tapi enggak ada masalah munasabah saya sebutkan. Beliau ini subhanallah ya. Seorang mufti dan di masa beliau itu beliau juga adalah yang memegang di mahkamah, banyak sekali tugasnya. Ya, bersamaan dengan itu beliau mengajarnya habis subuh mengajar, sebelum duhur mengajar, pada duhur mengajar, pada asar mengajar. Ya. Maka wajar murid-muridnya banyak. Ya. Murid-muridnya banyak. Ini ya bagaimana dari sosok ulama ya yang melahirkan dan ada pelanjutnya. Ya. Sama dengan Syekh Mukbil Allah yarhamu dan selainnya. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah. Ya. Seakan-akan memang sudah mewakafkan hidupnya untuk itu. Ya, tidak ada lagi yang lain. Baik. Jadi itu pendapat beliau. Demikian pula dari ulama kita di masa ini yang menguatkan pendapat yang ketiga ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, beliau juga berpendapat seperti itu. Jelas ya? Nah. Baik, selesai sudah ya tentang masalah susuan. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya. Nah, kata beliau babul hadana. Bab al-hadana. Al-hadana di fathah ha-nya. Sini antum tertulis. Bahasa Indonesia al-hadana diperbaiki itu, ganti i dengan apa? A. Hadana. Ya, diperbaiki ya. Nah, bab tentang al-hadana. Al-hadana itu secara bahasa dia kembali kepada makna menjaga dan mentarbiyah. Menjaga dan apa? Mentarbiyah, merawat, menjaga, merawat membesarkan kehadana. Cara istilah hiddu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu. Ya, itu definisi hadana secara istilah. Kaitannya dengan bahasa, kaitannya dengan definisi secara bahasa sangat erat. Ya, secara istilah al-hadana adalah penjagaan untuk anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus urusannya sendiri. Ya. Dan merawat anak ini, membesarkannya dengan apa yang membuatnya di atas kemaslahatan, di atas kebaikan. Itulah yang disebut dengan apa? Al-hadana. Ya. Jadi kalau dia merawat anak, anaknya tidak apa namanya? Dia hadana anak, anaknya tidak dia rawat, ya. Dia telandarkan, akan dia sakiti, maka ini tidak berhak untuk apa? Untuk menjadi orang yang mengasuh anak. Jelas ya? Tidak berhak dia mengasuh anak. Tidak berhak dia diberi hadana. Demikian pula kalau ya anaknya itu tidak diperbaiki, bahkan dirusak. Ya. Dia dididik dengan pendidikan agama, dididik dengan kefasikan. Ya, jelas? Maka ini dia tidak berhak apa? Tidak berhak untuk hadana. Ya, hadana seperti itu ketentuannya. Iya. Dia adalah hal yang terkait dengan apa? Kemaslahatan apa? Kemaslahatan anak. Nah, Asy-Syaukani di sini menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan hadana. Kita garis bawahi dua hal. Yang pertama, siapa yang paling berhak untuk hadana? Sebelum saya masuk, saya berikan satu pendahuluan lagi bahwa hadana ini hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib secara syariat. Ya. Sebab anak kecil perlu ada yang merawatnya. Anak kecil belum bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, maka wajib harus apa? Ada yang merawatnya. Dan kewajiban ini kadang dia menjadi wajib ain dan kadang menjadi wajib apa? Kifayah. Kalau dari keluarganya tidak ada yang merawatnya kecuali dia sendiri, maka dia wajib untuk apa? Untuk menghadana anak tersebut. Ya, wajib ain hukumnya. Tapi kalau dia punya banyak kerabat, maka ini wajib apa? Kifayah. Kapan telah dilakukan oleh sebagian, maka gugur terhadap apa? Sebagian yang lainnya. Nah, di sini di pembahasan yang pertama dijelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk hadana. Ya. Siapa yang paling berhak? Kata Syaukani, al-awla bitifli ummuhu malam tangkih. Yang paling berhak terhadap anak adalah ibunya selama si ibu belum menikah. Jelas sampai sini? Ya. Suami dan istri cerai. Ya. Punya anak. Maka anak ikut siapa? Siapa yang berhak merawatnya? Asalnya si ibu yang berhak. Selama si ibu apa? Belum menikah. Selama si ibu belum menikah. Kalau si ibu sudah menikah, maka gugurlah haknya yang paling pertama. Maka pindah hadana itu ke siapa? Ke ayahnya. Dia yang paling berhak. Kita akan rinci ya susunan-susunannya. Apa urutan-urutan siapa yang lebih berhak. Jelas sampai sini? Baik. Apa dalilnya bahwa ibu yang lebih berhak? Ini dalilnya adalah hadith Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Ahmad Abu Daud dan selainnya. Hadithnya sahih. Seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, inna ibni hada kana batani lahu wi'a wa hijri lahu hiwa wa sadi lahu siqa wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni. Ya. Perempuan ini datang berkata, ya Rasulullah, sungguhnya anak ini perutku itu adalah kantongnya. Ya. Pangkuanku itu adalah tempat berlindungnya. Ya. Air susuku itu adalah minumannya. Ya. Kemudian ayahnya menyangka bahwa dia ingin mengambil anak ini dari saya. Ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa perempuan ini, ya, anaknya dia luar biasa pengorbanannya. Dia melahirkannya, dia membesarkannya, dia menyusuinya. Kemudian tiba-tiba ayahnya datang, dia ingin ambil. Ya. Jadi begitu mungkin kalau dibahasakan ya, pengaduan dari perempuan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, anti hakku bihi malam tangkisi. Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum apa? Belum menikah. Jadi ini batasannya. Selama apa? Belum menikah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ayah dari anak itu telah menceraikan si ibu yang bertanya. Ya jelas ya. Baik, ini dalilnya. Kemudian tentang urutan di sini, urutannya siapa yang lebih berhak, siapa yang paling berhak? Ya. Ini disebutkan di sini oleh Syaukani rahimahullah, yang paling berhak adalah ibunya. Yang paling berhak adalah apa? Ibunya. Nah. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, ya. Setelah si ibu, maka apa namanya? Al-khalah, bibinya. Ya, langsung ya pindah kepada bibinya. Nah. Kenapa? Sebab al-khalah bimanzilat al-um. Khalah itu sama kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Ini pendapat Imam Syaukani rahimahullah. Dan beliau berdasarkan hadis Bara bin Azib dalam hal ini, al-khalah bimanzilah al-um. Ibu itu kedudukannya seperti khalah, bibi itu kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Jadi bibi adalah saudara perempuan dari ibu, itu yang disebut apa? Khalah. Jelasnya? Baik. Ini Asy-Syaukani dengan dalil ini, tentunya ada kisahnya dalil itu tentang anak perempuan siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika Hamzah meninggal, maka ada anak perempuan. Iya. Nampak anak perempuan tersebut, maka diperbutkan oleh tiga orang. Antara Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid. Iya. Semuanya punya hubungan keluarga dengan siapa? Hamzah. Ali berkata, "Ana haqqu biha." Ya, saya lebih berhak terhadap anak ini. Dia adalah anak pamanku. Ya, ini alasannya apa? Ali. Ya. Ja'far berkata, ya, saya lebih berhak daripada dia. Apa? Saya lebih berhak terhadap anak ini. Dia adalah anak pamanku. Ya, sama ya. Anak pamanku dan bibi dari apa? Anak ini adalah istriku. Ya, jadi bibinya siapa? Bibinya dari putri Hamzah ini, ya, bersama siapa? Hah? Dinikahi oleh Ja'far. Ya, kata Zaid, ya, dia adalah ibnatu akhi. Dia adalah anak saudaraku. Zaid saudara dari siapa? Hamzah. Maka Nabi memberikan kepada siapa? Ya, diberikan kepada bibinya. Berarti yang pegang adalah siapa? Ja'far yang bibi dari anak perempuan ini ada padanya. Kemudian Nabi berkata, al-khalah bimanzilatil um. Bibi kedudukannya sama dengan apa? Ibu. Ini alasan Imam Syaukani. Ya, tapi kalau kita lihat hadis yang pertama, ya, maka ini menunjukkan asalnya ayah punya kedudukan setelah apa? Setelah ibu. Sebab dia adalah anak kandungnya. Ya. Jadi ini kejadian tentang khalah ini Hamzah sudah meninggal. Jelas ya? Maka diberikan kemana? Ke khalanya. Ya, jelas ya? Jadi urutan dari Imam Syaukani di sini perlu dipertimbangkan kembali. Ya, beliau mendudukkan khalah yang kedua sebelum apa? Sebelum ayah. Maka harusnya dari sisi urutan, ya. Yang pertama adalah ibu. Yang pertama adalah siapa? Ibu. Ya. Nah, ibu ini kalau dia sudah meninggal misalnya ibunya, maka ibunya ibu yang paling berhak. Ibunya siapa? Ibunya ibu. Nah, yaitu siapa? Neneknya. Sebab dia asal dari apa? Dari sisi nasab. Ya, kalau si ibu berhak, maka ibunya ibu yang merupakan asal dari si ibu, tentunya apa? Juga berhak dalam hal ini. Ya. Kalau si ibu sudah tidak ada ibunya, atau ibunya sudah menikah, maka hak pindah kepada siapa? Kepada ayah. Ya, pindah kepada ayah. Ya. Kalau ayahnya tidak ada, maka ibunya ayah. Ibunya apa? Ibunya ayah. Kalau tidak ada ibunya ayah, maka dia pindah kepada siapa? Ayahnya ayah atau kakek. Kakek dari apa? Anak itu. Nah. Jelas ya? Kemudian setelah itu pindah kepada apa namanya? Kepada ya saudara perempuan dari anak yang disusui. Ya, kalau anak yang disusui punya saudara perempuan yang apa? Yang merawatnya. Nah, saudara perempuan yang merawatnya. Sebab ini yang paling dahulukan dalam warisan. Ya, saudara perempuannya mencakup saudara perempuan seayah dan seibu, atau saudara perempuan seibu, atau saudara perempuan apa? Seayah. Jelas ya? Ya. Kalau tidak ada saudara perempuan, maka pindah ke mana? Ke khalah. Baru pindah ke mana? Ke bibi. Jelas ya? Dan khalah ini, dia mencakup. Ya. Khalah untuk kedua ayahnya. Ya. Khalah maksudnya dalam ayah maupun ibunya, atau khalah dalam seibu, atau khalah dalam seayah. Nah, kalau tidak ada khalanya, maka kepada apa? Ammahnya. Kepada ammahnya. Nah, jelas ya? Kemudian setelah itu dia pindah kepada anak-anak dari ayah ibu, anak-anak dari saudara ayahnya. Ya, anak-anak perempuan dari saudara ayahnya. Kalau tidak ada, maka anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Ya, yang merawatnya. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu kalau tidak ada, maka dia pindah kepada seluruh asabah yang lainnya. Yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Ya. Jelas ya? Asabah yang lainnya, ikhwah dan anak-anaknya. Ya, paman. Ya, dan anak-anaknya, dan seterusnya. Ya. Kalau tidak ada, setelah itu, maka seperti yang disebutkan oleh siapa di sini? Ya. Maka Asy-Syaukani menyebutkan, dia seorang hakim menentukan siapa dari kerabatnya yang berhak untuk merawatnya. Tsumma yu'ayyinul hakim min al-qarabati man ra'a fihi salahan. Kemudian si hakim yang menentukan siapa yang dia pandang ada kemaslahatan. Ya, jelas ya? Dalilnya apa si hakim punya hal dari seperti ini? Sebab namanya hakim, ya, dia berhak untuk melihat kemaslahatan pada umat. Ya, dan di sini ketika Ali, Ja'far dan Zaid, ya, mereka mempermasalahkan masalah ini, hakim juga yang menentukannya. Ini menunjukkan bahwa dia, ya, diterima pandangannya dan penentuannya di dalam masalah ini. Jelas ya? Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa ba'da bulughi sinnil istiqlal yukhayyaru as-sabiyyu baina abihi wa ummihi. Dan begitu dia sudah sampai ke umur sudah bisa menyendiri, ya, sudah bisa istiqlal. Tadi kalau dia masih kecil ya. Ini sekarang kalau dia apa? Sudah menyendiri. Ya. Dia sudah paham. Sudah bisa memilih. Ya, maka yukhayyaru as-sabiyyu baina abihi wa ummihi. Maka anak ini diberikan pilihan antara apa? Antara ayah dan apa? Ibunya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah bisa memilih, ya, kalau anaknya masih belum bisa memilih atau ada kelainan sehingga dia belum bisa menentukan, maka asalnya masih tetap sama siapa? Sama ibunya. Tapi kalau dia sudah memilih, ya, maka di sini anak ini, ya, apa? Dia didudukkan, kemudian dia memilih antara siapa? Antara ayah atau antara ibunya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, ya, dan datang juga sebagian riwayat dari Abu Daud. Nah, tentang kisah pemilihan ini. Ya, datang seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya, kemudian mereka mempersilakan masalah anak ini. Ya. Nah, maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hada abuka wa hada ummuka." Ini ayahmu dan ini ibumu. Silakan kamu mau ikut mana? Ya. Maka si anak pun mengambil tangan ibunya. Kemudian dia pergi bersama ibunya. Jelas ya? Dia pergi bersama ibunya. Ya. Maka nampak dari sini bahwa si anak kalau dia memilih, ya, maka dia dirawat oleh ibunya. Tapi bukan artinya tidak boleh ketemu ayahnya. Ya, itu keliru besar ya. Ya. Demikian pula kalau misalnya si anak pilih ayah, bukan artinya tidak boleh ketemu apa? Ketemu ibunya. Asalnya ayah yang mendidiknya. Karena itu, kata para ulama, kalau misalnya si anak memilih ibu, maka di malam harinya si anak bermalam di rumah ibunya. Tapi di siang harinya dia ke rumah ayah. Ayah yang mendidiknya. Jelas ya? Yang mendidiknya. Kalau si anak memilih ayah, maka siang dan malamnya dia di rumah ayah. Tapi si anak tidak boleh dilarang untuk mengunjungi apa? mengunjungi ibunya. Sebab pelarangan ini akan mengakibatkan dia durhaka kepada orang tua. Jelas ya? Ya. Dan inilah termasuk masalah di dalam masyarakat. Kadang kalau sudah cerai, sudah anak ikut juga dalam masalah orang tua. Ya. Dia sama ayahnya tidak boleh ketemu, ya anaknya juga diprovokasi untuk jangan ketemu. Ya. Jelas ya? Jadi ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Harusnya seorang anak itu dididik untuk berbakti kepada siapa? Orang tuanya, tanpa dia pandang bulu. Nanti kalau orang tuanya dia sudah besar, ya maka ya dia melihat apa yang maslahat untuk dirinya dan dia mempunyai akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Inilah kadang sebagian anak ya merasa tertekan ya karena ya kadang orang tuanya juga yang kondisinya seperti itu, mengkondisikan anaknya untuk tertekan. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa illam yujad akfalahu man kana lahu fi kafalatihi maslahah." Kalau tidak diketemukan, ya siapa yang mengkafilnya, merawatnya, ya menghamalnya, maka hendaknya dia ditanggung oleh siapa yang kafalahnya itu ada kemaslahatan. Jadi siapa saja walaupun bukan kerabatnya, boleh untuk apa? Boleh untuk mengkafilnya, boleh untuk merawatnya. Kalau memang pada perawatannya ada apa? Ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-hadhanah. Dan dengan ini kita selesai dengan pembahasan seperempat yang kedua. Ya, dari pembahasan apa? Pembahasan fikih. Ini seperempat yang keberapa? Yang kedua. Seperempat pertama bab ibadah. Ini seperempat kedua tentang masalah nikah dalam bab fikih. Sekarang seperempat yang ketiga kita akan memasuki. Iya. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, Kitabul Bai'. Ya. Kitab tentang al-bai'. Ya. Kitab penjelasan tentang seputar jual beli. Seputar jual beli. Nah. Ya. Jual beli itu secara bahasa adalah mubadalatu mal bimal, menukar harta dengan harta, atau muqabalatu syai bi syai, sesuatu ditukar dengan sesuatu. Itu jual beli. Jelas ya? Dan kata al-bay ini dari kata yang punya dua makna yang bertentangan. Ya. Artinya apa? Kata al-bay bisa bermakna menjual dan kata al-bay bisa bermakna apa? Membeli. Bisa bermakna membeli. Dan ini untuk membedakannya di mana konteks penggunaannya nanti secara bahasa di situ dilihat maknanya. Jelas ya? Ini al-bay. Ya, dan secara istilah al-bay jual beli. Ya. Ada beberapa definisi ya dalam hal ini. Ada setiap mazhab ada definisinya. Tapi saya lihat definisi yang paling bagus itu definisinya orang-orang di mazhab Hambaliyah. Ya. Dia katakan bahwa al-mal mubadalatu malin walau fid dhimmah au manfaatin mubahah bimithli ahadihima ala at-ta'bid ghairi riba wa qardin. Ya. Panjang ya. Ya baik saya ulangi. Mubadalatu malin walau fid dhimmah. Jadi secara istilah menukar harta mal. Walau fid dhimmah, walaupun harta itu dalam apa? Tanggung jawabnya. Masih dalam dhimmahnya. Ya. Jelas ya? Perbedaan antara dhimmah dan selain dhimmah, kalau sesuatu harta sudah pasti, ini dia katakan, ini bayarannya. Ya, barangnya ini. Itu apa namanya? Fid dhimmah, muayyan namanya. Kalau fid dhimmah, ya dia katakan, saya mau beli saya mau beli barang. Ya. Barangnya begini, disebutkan sifatnya. Ini bayarannya. Jelas ya? Ini bayarannya kamu bikinkan barang ini. Maka dia pun si pembuat membuatkan barang tersebut. Apakah barangnya sudah ada? Jawabannya tidak. Masih apa? Masih di pundaknya. Ya, jadi penukaran ini masih